إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار جماعة صلاة إشاء رحماني ورحمكم الله بشكر kepada الله سبحانه وتعالى pada kesempatan malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam sebuah majelis, dalam forum muzakarah, saling mewasiatkan kebenaran dan kesabaran. Semoga dengan ini kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dikecualikan dari kerugian. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan kesempatan kita berada di bulan Zulqa'dah, pertengahan Zulqa'dah, beberapa waktu yang datang kita akan bertemu menyambut bulan Zulhijjah. Sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan ma min ayyamin al-amlu salih fiha khairun wa ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah? Qala wal jihadu fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa bi malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in. Rasulullah mengatakan tidaklah amal saleh lebih baik dan lebih Allah cintai ketika dilaksanakan pada hari-hari ini, atau tidak ada amalan saleh yang lebih Allah cintai dan lebih baik daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10. Ya, artinya amal saleh pada hari itu adalah amal saleh yang paling Allah cintai dan paling afdal. Tidak ada yang bisa menyamainya. Para sahabat menanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, wal jihadu fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah. Ya. Apakah demikian pula jihad tidak bisa menandingi amal soleh pada hari-hari tersebut? Beliau mengatakan, tidak pula jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sedikit pun dari itu semua, yaitu artinya gugur di jalan Allah, mendermakan hartanya dan mendermakan jiwanya. Ya. Maka hadis ini adalah motivasi bagi kita semua untuk memanfaatkan hari-hari awal di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk melaksanakan, untuk menghidupkannya dengan berbagai kegiatan ibadah. Ya. Sungguh ini kesempatan emas bagi kita, di mana amal-amal yang kita laksanakan di hari-hari tersebut lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesempatan yang sayang untuk dilewatkan. Di samping kita menghidupkannya dengan amal-amal saleh yang kita ketahui di hari-hari itu, yaitu berkurban pada tanggal 10-nya, ya, puasa mutlak misalnya, atau takbir yang mutlak ataupun yang muqayyad, akan kita bacakan di sini beberapa amal soleh yang diwasiatkan oleh para salaf kita, para ulama zaman dahulu. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Utsman Ismail Ibn Abdurrahman As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidatus Salaf, Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, tentang beberapa amal saleh yang para salaf, para ulama zaman dahulu, mereka berusaha untuk selalu menjaganya. Ya. Beliau menasihatkan dalam wasiat yang tertuang dalam kitab yang tadi kita bacakan, Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Beliau mengatakan, wayatawasawna biqiyamil layli lissolati ba'dal manam wa bisilatil arham wa ifsya'is salam wa id'amit tu'am wa rahmah alal fuqara'i wal masakin wal aitam wal ihtimami bi umuril muslimin wa ta'affufi fil ma'kal wal mashrab wal mankah wal malbas wal sa'i fil khairat wal amri bil ma'ruf wa nahyanil munkar wal bidar ila filil khairat ajma'a wa tiqai su'i akibati tama' wa yatawassawna bil haqi wa sabr. Ini beberapa amalan yang beliau wasiatkan di sini sebagai amalan yang biasa mereka hidupkan di kalangan para ulama. Beliau mengatakan wa yatawassawna, para ulama zaman dahulu, beliau hidup atau beliau lahir pada tahun 373 Hijriah, wafat 449 Hijriah. Ya, masa-masa para ulama ketika mereka bersemangat untuk rehlah menuntut ilmu, saat-saat banyak sekali para imam yang hidup pada zaman tersebut. Ya. Nah, kebiasaan yang mereka lakukan adalah saling memberikan wasiat, saling menasihati. Ya. Kita melihat semangat mereka walaupun sarana terbatas, tidak seperti sekarang, mereka tidak terhalangi dari kebaikan ini. Ya. Keadaan yang serba terbatas tidak membuat mereka kemudian mengabaikan dan menyepelekan permasalahan saling menasihati. Menulis surat zaman dahulu sulit, tidak sebagaimana sekarang. Namun mereka lakukan. Ya. Banyak kita baca, banyak dinukilkan bagaimana para ulama saling menuliskan surat. Ya, apalagi ketika bertemu. Ya, tidak asing bagi kita nasihat-menasihati di kalangan mereka. Di antara yang dinasihatkan tentang amal-amal soleh yang mereka jaga adalah biqiyamil lail li sholati ba'dal manam, yaitu salat malam. Ya, mereka berupaya untuk menjaga salat malam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salat ini adalah salat yang paling afdal setelah salat wajib, salat sunnah yang paling afdal, yaitu salatul lail. Bahkan disebutkan sebuah pendapat bahwa salat malam ini diwajibkan atas para nabi, ya, karena begitu pentingnya salat malam. Ketika seorang mengeluhkan berbagai masalah yang dialami, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala saat yang lainnya berselimut tidur lelap, ini menunjukkan kesungguhan, menunjukkan keterkaitan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketergantungan yang jujur. Dia rela dingin-dingin bangun malam, melawan kantuk, melawan lelah, capek. Ini bukti kejujuran cintanya kepada Allah, ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang melihat. Bukan karena pamer, bukan karena riya. Nah, ini menunjukkan keutamaan salat malam. Kenapa menjadi begitu Allah cintai salat malam? Karena hal tersebut. Bahkan Allah sebutkan dalam ayatnya, Allah berfirman memuji mereka orang-orang yang melakukan salat malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Allah sebutkan mereka tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh dari pembaringan. Ketika malam ya sepi, dingin, gelap ya. Umumnya orang ngantuk yang berat, mereka bangun ya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumpahkan berbagai keluhannya kepadanya. Karena dia yakin hanya Allah yang mendengar. Karena dia yakin Allah Maha mendengar, Maha kaya, Maha kasih sayang, Maha mengijabahi doa. Ya, kalau bukan karena keyakinan, berat melaksanakan hal tersebut. Makanya Allah memuji mereka, orang-orang yang lambungnya jauh dari pembaringan. Yada'una rabbahum khaufa wa tama'a, berdoa memohon kepada Allah dalam keadaan takut, mengharap. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka ringan bersedekah terhadap rezeki yang telah Allah karuniakan, sebagian rezeki yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun. Kemudian Allah berikan janji berupa kutukan besar, jiwa tidak mengetahui. Ma ukhfiya lahum, apa yang telah Allah simpankan untuk mereka? Allah, apa yang telah Allah sediakan pahala besar untuk mereka? Min qurrati ayun, dari bidadari yang menyejukkan pandangan. Ya, subhanallah. Al jaza min jinsil amal, kata ulama. Ya, ini kaidah. Balasan itu sesuai dengan amal. Ketika kita susah payah ya di dunia ini, tidak terlena dengan kenikmatan kasur, selimut, bantal, nanti Allah akan ganti dengan bidadari. Ya, luar biasa. Fala ta'lamu nafsun, jiwa enggak akan tahu ya apa yang telah Allah sediakan untuk mereka. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh berbaik kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pula terbentuk dalam dada manusia. Bayangkan, hayat manusia, imajinasi mereka tidak mampu menjangkau kenikmatan surga. Ayo, apa yang kalian, yang kita bayangkan berbaik kenikmatan, mentok-mentok sampai kita enggak bisa lagi. Ya, itu belum menjangkau kenikmatan surga. Ya, tidak bisa. Nalar kita terbatas, akal kita ya lemah, sempit, ya pendek. Sementara surga sebagaimana tadi kita sebutkan, Allah persiapkan sesuatu yang tidak bisa terjangkau akal manusia. Nah, itu salah satu pahala keistimewaan salat malam. Ya. Juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain tentang keutamaan salat malam, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam Adz-Dzariyat Allah mengatakan, sungguh orang-orang yang bertakwa ya, mereka di dalam surga kebun-kebun dan mata air yang mengalir, taman-taman yang indah. Ya. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan berbagai karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh mereka dahulu di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Karena perbuatan ihsan mereka di dunia Allah balas dengan berbagai kenikmatan yang tadi kita katakan tidak dijangkau akal manusia. Nalar mereka tidak akan mampu. Ya. Berbagai makanan ada. Walahmi tayrin mimma yastahun wa fakihati mimma yatahayyarun. Berbagai daging-daging dari unggas burung-burung yang mereka inginkan. Ya. Dan buah-buahan yang mereka maukan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, qutufu hadaniyah. Ya, cara metiknya gampang. Ya, sangat dekat. Ya, tidak susah menjangkaunya. Bahkan buah-buah itu yang menjulurkan untuk dipetik, dimakan ya orang yang di surga. Ya. Dzilalu hadaimun wa nam ukulu hadad ukulu hadaimun wa dzilluha. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan naungannya, keteduhannya ya kekal. Ya, demikian pula makan minum di sana. Ya. Dan berbagai kenikmatan yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya, ya orang-orang yang saleh. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahjaun, siapakah mereka yang akan mendapatkan itu? Allah berfirman, mereka itu di dunia qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit sekali ya di malam hari ya, ma yahjaun, ketika mereka berada di pembaringan, yaitu karena bangun salat untuk menegakkan qiyamul lail. Wabil asharihum yastaghfirun, kemudian di waktu sahur, yaitu setelah salat malam, mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan mereka memberikan hak dari harta mereka untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak punya. Ya, syahidnya atau inti pendalilan dalam ayat ini adalah untuk poin pertama ini tadi disebutkan bahwa orang-orang saleh, orang yang bertakwa, mereka yang akan mendapatkan surga. Di antaranya sedikit ya tidur malam karena munajat salat kepada Allah, yakni melaksanakan qiyamul lail. Ya. Kalau kita melihat ayat Al-Qur'an sangat banyak ya menghasung, memotivasi kita semua untuk melaksanakan sholat malam. Ya, maka dua dalil yang tadi kita baca dari Al-Quran ini kiranya cukup sebagai pemicu semangat kita semua untuk jangan terlewatkan malam-malam kita ya dari sholat malam. Ya, secapek apapun tubuh kita, jangan haramkan kita dari kebaikan-kebaikan itu. Walaupun sekedar witir, ya. Kalau kita memang merasa tidak mampu untuk panjang sholatnya, ya 11 rakaat, ya, maka upayakan untuk tidak ketinggalan sholat witir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, juga disebutkan dari Abu Dzar, beliau seorang yang rajin belajar, disebutkan oleh Ibnu Tsaimin rahimahullah, ya, malamnya murojaah. Ya, belajar ilmu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diberi wasiat oleh Rasulullah untuk sholat witir menjelang tidur. Khawatir nanti setelah tidurnya tidak kuat, yakni kelewatan waktu-waktu malamnya sehingga bangun subuh. Beliau mengatakan ausani khalili fi salas, ya. Khalili kekasihku yaitu Rasulullah, maksud beliau telah mewasiatkan kepadaku dengan tiga perkara. Ya, di antaranya wa an utar qabla an anam, dan agar aku salat witir sebelum tidur. Ya, ini ketika kita merasa atau khawatir tidak mampu bangun ya menjelang subuh untuk salat malam. Sampai sedemikian rupa Rasulullah mewanti-wanti para sahabatnya, jangan sampai kelewatan salat malam. Walaupun ya witir satu rakaat, tiga rakaat ya menjelang tidur. Ya. Dalam hadis yang lain menunjukkan keutamaan salat malam ini. Dalam riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, menggambarkan sebuah keadaan atau lingkungan keluarga yang sangat harmonis. Ya, penuh dengan keakraban, penuh dengan ta'awun dalam iman dan takwa. Ya, demikianlah gambaran keluarga ideal yang akan disebutkan dalam hadis berikut ini. Ya. Rahimallahu rajulan, kata Rasulullah, semoga Allah merahmati seorang suami. Qoma minal layli fasalla, dia bangkit salat malam. Wa iqadha imra'atah, dan membangunkan istrinya. Ya. Indah. Ya, keluarga yang hidup dengan nilai-nilai ibadah, makmur dengan kegiatan ibadah. Demikianlah ya, sepasang suami istri ya sebagaimana akad yang diikrarkan semestinya bertekad untuk membangun sebuah ta'awun dalam iman dan takwa. Ya. Di samping membentuk generasi robbani, tentunya juga saling mengingatkan, saling menguatkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disebutkan satu gambaran oleh Rasulullah di sini. Allah merahmati seorang suami, membangunkan istrinya untuk sholat malam. Dia sendiri sholat dan membangunkan istrinya sholat malam. Fa'in abad, na'udhaha fi wajhi halma. Kalau istrinya enggan, dia bersihkan air di wajahnya, di mukanya. Ya. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili. Demikian pula Allah akan merahmati seorang istri bangun di malam hari, fa salat, dan melaksanakan salat, wa yaqadat zaujaha, dan membangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma, kalau enggan maka memercikkan ke wajahnya air. Ya, terkait dengan memercikkan ini mungkin harus disepakati antara keduanya sebelumnya, jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Ya, perlu ada kesepakatan sebelumnya. Ya. Ini yang menjadi inti pembahasan kita adalah bagaimana sedemikian rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong ya setiap orang untuk jangan sampai terlewatkan ya amalan yang mulia ini. Ini yang pertama, secara ringkas ya tentang salat malam. Kemudian yang kedua adalah wa bisilatil arham. Di antara amalan yang selalu mereka jaga, para ulama zaman dahulu mereka berupaya untuk tidak terlewatkan darinya adalah silaturahmi. Ya. Menjalin hubungan silaturahmi. Ya, kerabat, saudara, ya. Kita berupaya untuk memberikan perhatian kepada mereka, ya, menyambung hubungan dengan mereka. Alhamdulillah sekarang kita sarana media itu sangat banyak. Ya. Sarana komunikasi semuanya mendukung. Ya, mendukung kita untuk ibadah yang mulia ini. Ya. Dari titik ini pun kita khawatir, ya. Artinya dengan sarana dan media yang mudah kemudian kita mengabaikannya, kita takut itu termasuk kufur nikmat. Ya, semestinya dengan fasilitas yang ada ini kita bisa menyambung silaturahmi, ya. Kemudian kita mengabaikan hal tersebut, ya, akhirnya menjadi sebuah kufur nikmat. Ini yang kita khawatirkan. Jadi ibarat kemudahan-kemudahan ini adalah pisau bermata dua, menjadi nikmat apabila kita syukuri dan sebaliknya. Ya. Nah, tentang silaturahmi, Allah memberikan pujian, ya, memberikan dorongan dalam surat Muhammad ayat yang ke-22 dan 23. Allah berfirman, "Fal asaitum in tawallaitum an tusidu fil ardi wa tuqattu arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa sammahum wa 'ama absarahum." Allah berfirman, "Fal asaitum in tawallaitum," ya. Bagaimanakah kalian apabila berpaling, ya, antufsidu fil ardi, kemudian kalian ya ini berpaling dari agama ini. Kemudian disebutkan dua bentuk keberpalingan tersebut. Ya. Antufsidu fil ardi, kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan maksiat-maksiat. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus tali silaturahmi di antara kalian. Disebutkan ya secara khusus memotong silaturahmi. Ini menunjukkan bahwa ya, memutus hubungan silaturahmi adalah dosa yang besar. Ya. Buktinya setelahnya Allah melaknat ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka lah orang-orang yang Allah laknat. Ya. Ini dosa besar memutus silaturahmi. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum. Allah buat tuli telinga mereka. Wa'ama absarahum, dan Allah akan jadikan buta mata-mata mereka. Ancaman yang mengerikan. Ya. Ini bagi mereka yang memutus silaturahmi. Makanya para ulama zaman dahulu mereka serius untuk menjalin hubungan kekerabatan silaturahmi di antara mereka. Ya. Karena memang pahala yang besar. Ya, di samping dosa-dosa yang tadi kita dengar bersama begitu keras ancamannya. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'aim radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah qati'un." Ya. Tidak akan masuk surga qati'un. Ya. Seorang pemutus disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, yakni qati' rahmin, yaitu orang yang memutus silaturahmi. Ya. tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ya, ini hal kedua. Kemudian yang ketiga, wa ifsha'us salam wa it'amut ta'am. Amalan saleh yang selalu dijaga oleh para salaf kita adalah menyebarkan salam dan memberikan makan, sedekah makan kepada fakir miskin, siapa yang membutuhkan. Ya. Nampak menyebarkan salam ini amalan yang ringan. Namun kalau kita memperhatikan pahalanya, kita membaca hadis Rasulullah SAW luar biasa. Ya, sangat besar pahala mengucapkan salam. Ya. Di antaranya beliau SAW mengatakan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengaitkan antara keimanan, ya, atau masuk surga keimanan dan mengucapkan salam. Beliau mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Rasulullah mengatakan, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencinta. Maukah aku tunjukkan berapa suatu amalan yang apabila kalian kerjakan, kalian akan saling mencinta di antara kalian. Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Ini keutamaan menyebarkan salam. Dikaitkan dengan keimanan, dikaitkan dengan surga. Ya. Ini sebuah dorongan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, beliau menyebutkan tentang kebaikan keislaman, yaitu dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengisahkan anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayul islami khairun. Ya. Ada seorang bertanya kepada Nabi, Islam apakah yang paling baik? Qala tud'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. Ya. Ini hadis kedua yang menunjukkan tentang dorongan atau pahala besar mengucapkan salam. Ya, per huruf yang kita ucapkan bernilai ibadah. Ya. Ketika kita mengucapkan salam kepada saudaranya yang itu berarti doa, maka itu adalah keutamaan. Ya, karena doa yang kita ucapkan kepada mereka. Ya, selain zikir, ya, ada nilai doa di sana. Ya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, kita sebagai sebab orang yang kita ucapkan salam kepadanya pun berdoa kepada Allah dan membalas zikir atau salam kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita menjadi sebab dia mendoakan kita, dia membaca zikir. Ya. Dan zikir serta ibadah adalah sebuah zikir serta doa adalah ibadah. Kita menjadi sebab orang lain melakukan ibadah, kita pun akan mendapatkan pahalanya. Ya. Dan banyak hal apabila kita merenungi, ya, tentang salam ini, ya, memiliki keutamaan yang luar biasa. Ada perhatian kepada saudaranya di sana, ya, dan mana-mana yang lainnya, ya, yang akan merekatkan ukhuwah, membangun kecintaan dan merekatkan persaudaraan. Kemudian amal ibadah yang lainnya, yaitu ucapan dari As-Sabuni rahimahullah, ya, amalan salah yang senantiasa mereka jaga adalah rahmah lal fuqara wal masakin wal aitam wal ihtimam bi umuril muslimin, yaitu kasih sayang kepada fakir miskin, ya, anak-anak yatim, dan memperhatikan urusan atau masalahat umum, ya, urusan kaum muslimin. Ya. Ini diantara atau ibadah yang selalu dijaga oleh para ulama salaf. Berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ya, qala, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taral mu'minin fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kama thal jasad. Idza ishtaka udwan tada'a lahu sairul jasadihi bisahri wal huma. Ya. Atau tura mungkin tural mu'minin. Ya. Atau taral mu'minin diumpamakan kaum mu'minin itu dalam tarahumihim, saling kasih sayang mereka, kecintaan mereka dan kelemah lembutan di antara mereka, kama salil jasad, sebagai satu tubuh. Yaitu apabila satu bagian anggota badan mengeluhkan sakit, yang lainnya ya ikut merasakan tidak bisa tidur atau demam. Ya. Inilah gambaran ukhuwah imaniyah ya, kaitan antara sama kaum muslimin. Seolah-olah mereka satu badan. Ya. Seolah mereka satu badan, saling perhatian di antara mereka, saling mengasihi, saling mencintai. Ya. Ini perumpamaan yang sangat indah beliau gambarkan. Ya. Jadi empati mereka antara sama kaum muslimin ya, seolah-olah satu fisik atau satu tubuh. Kita bisa menggambarkan atau kita bisa melihat ketika tangan kita atau tangan kiri kita sakit ya, atau gatal tangan kanan yang menggarukkan ya, ada bagian yang kotor yang lain yang membersihkan. Demikian pula antara kaum muslimin ya, saudaranya salah ada yang mengingatkan ya, ya, saling menutupi aib, saling melengkapi, saling memberi dan seperti itu ya, mendukung dan mewujudkan hubungan yang harmonis di kalangan mereka. Ya, inilah kasih sayang kaum muslimin. Ditegaskan dalam hal ini yaitu mereka orang-orang yang fakir, yang miskin. Ya, mereka yang membutuhkan perhatian, mereka yang membutuhkan bantuan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Jarir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, man la yarhamu nas la yarhamhu Allah azza wa jal. Ya, siapa yang tidak merahmati manusia maka Allah tidak akan merahmatinya. Ya. Ketika kita ingin ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya kita merahmati sesama. Ketika Allah ingin memberikan kemudahan kepada kita, maka kita hendaknya memberikan kemudahan kepada orang lain. Ketika Allah ingin memberikan bantuan kepada kita, maka hendaknya kita membantu orang lain. Demikianlah kaidahnya ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan pertolongan Allah kepada hamba itu seukur berbanding lurus dengan pertolongan hamba kepada saudaranya. Ya. Ketika kita memberi orang yang tidak punya, nanti Allah akan memberikan kepada kita. Kita perhatian kepada mereka, Allah akan perhatian kepada kita. Ini kaidahnya. Ya, sebagaimana tadi kita katakan, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang dikerjakan oleh manusia. Ya. Nah, ini sebuah hadis yang sangat penting bagi kita. Ketika kita menghadapi kesempitan, cobalah kita membantu kesempitan orang lain. Ketika kita menghadapi berbagai problema, kita membantu, memudahkan ya, memecahkan problema yang dihadapi orang lain. Nanti Allah akan bantu kita. Allah akan berikan kemudahan jalan keluar kepada kita semua. Ya, ini solusi yang kadang orang terlewatkan. Ya, untuk mewujudkan solusi ini dalam menghadapi berbagai dinamika hidup. Ya. Kemudian nasihat selanjutnya, ya, satu lagi mungkin untuk meringkas waktu. Wa ta'affuf fil ma'kal wal mashrab wal mankah wal malbas. Ya. Yaitu menjaga kehormatan diri ya dalam masalah makan, minum, nikah ataupun berpakaian. Ya. Menjaga kehormatan ya, tidak meminta-minta ya, bersandar kepada Allah dan mewujudkannya dengan tawakal yang benar dalam bentuk ikhtiar ya, dengan usahanya sendiri ya, dengan usahanya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, banyak orang minta kepada Rasulullah, diberi, minta lagi, diberi lagi oleh Rasulullah, minta lagi, diberi, sampai habis apa yang beliau miliki. Demikianlah Rasulullah tidak pernah menolak ketika ada orang meminta. Jabir bin Abdullah mengatakan, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallu an syai'in fa yaqulu la. Enggak pernah Rasulullah menolak. Menolak orang mau minta kepada beliau. Ketika punya, beliau pasti memberi. Nah, kemudian disebutkan setelah habis apa yang beliau miliki, beliau bersabda, "Ma yakunu 'indi min khairin falan udakhirahu 'ankum." Aku tidak memiliki harta yang aku sembunyikan untuk kalian. Ya. Artinya beliau telah memberikan apa yang beliau miliki. Ketika diminta, tidak mungkin beliau menahan harta tersebut. Ya. Wa man yasta'afif ya'ifahullah. Beliau mengatakan, siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan memberikan kehormatan tersebut. Ya. Yaitu tidak minta-minta. Wa man yastaghni yughnihillah. Kalau dia merasa cukup, bersyukur, qanaah kepada Allah, maka Allah pun akan mencukupinya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, Allah pun akan memberikan kesabaran kepadanya. Ini dalil bahwa sabar perlu usaha, belajar, ya, dicoba terus, dicoba dan dicoba sampai kita berhasil. Ya, demikian pula sifat-sifat yang tadi disebutkan, menjaga iffah, kehormatan diri, merasa cukup, qanaah, itu semua perlu pembelajaran. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa' min as-sabr, dan tidaklah seorang diberi dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya. Selanjutnya kita bacakan satu hadis lagi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam riwayat Ahmad. Beliau mengisahkan, qala raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam himaran fardafani. Pernah Rasulullah naik himar, keledai, yaitu ya keledai, kita ketahui bersama. Wardafani, kemudian beliau memboncengkanku. Nah, ini dalil bolehnya naik tunggangan dan membonceng ketika tidak memberikan madarat kepada hewan tersebut. Keledai hewan yang kecil, ya, lebih kecil daripada kuda. Ya. Wardafani khalfah qala, ya badar, araita in asaban nas ju'un syadidun. Ya, hadis ini riwayat Ahmad. Ya. Riwayat Ahmad dan disahihkan oleh para ulama. Beliau mengatakan, wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu apabila manusia mendapatkan musibah paceklik yang berat? Ya. Kemudian la tastati' antakuma min firasyik ila masjidika, kaifa tasna', dan kemudian engkau pun merasakan seperti itu sampai tidak mampu bangkit dari pembaringan untuk pergi ke masjid. Apa yang kau lakukan? Kata Rasulullah, qala Allahu Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kata Abu Dzar. Qala, maka Rasulullah mengatakan, ta'affaf. Jagalah kehormatan. Jangan minta-minta, kata beliau. Nah, ini gambaran. Sampai sedemikian rupa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan agar seorang menjaga kehormatan dirinya, ya, tidak dia korbankan dengan banyak minta, ya, yang akan menjadikan rendah di hadapan makhluk. Mintalah kepada Allah, berusahalah dengan sekuat tenaga, ya, Allah akan memberi. Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Kasih Sayang. Ya, hewan orang kafir Allah beri, masa orang mukmin, orang yang bertawakal bersandar kepadanya, tidak Allah berikan. Ya, ini tidak sesuai dengan hikmah Allah. Bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah la ruziqtum kama turzaqut tair." Ya. Taruhu apa? Seandainya kalian tatawakkalun, bertawakal kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya pasti kalian akan mendapatkan rizki, sebagaimana burung mendapatkan rizki. Tahrubitonan wa taruhu khimasan. Kalian ya, tahrubu khimasan wa taruhu bitonan. Kalian pergi dalam keadaan, yakni burung, ya, burung pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Kalau kalian bertawakal kepada Allah, ya, Allah pasti akan memberi. Allah akan memberikan karunia-Nya kepada kalian semua. Demikian gambaran, ya, ketika seorang bertawakal kepada Allah, Allah tidak akan menyanyiakan. Ketika mereka bersandar kepada Allah, pasti Allah akan, ya, memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya. Ya, ini beberapa amal saleh yang selalu dijaga dan diamalkan oleh para ulama salaf. Kemudian juga al-amru bil ma'ruf wa nahyanil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan wa ittiqai su'il akibatil tamak, dan menjauhi akibat buruk dari tamak atau rakus. Ya, ini hal-hal yang senantiasa mereka wasiatkan oleh ulama salaf kita, sehingga kita bertepatan momen Zulhijjah ini, marilah kita isi ya hari-hari tersebut dengan berbagai kegiatan ibadah. Semoga kita mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan bahwa amalan di hari-hari itu ya, atau tidak ada amalan yang lebih Allah cintai, lebih Allah atau lebih baik amalan tersebut daripada enam, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai dan lebih baik ya dari amalan yang dikerjakan di hari-hari tersebut. Ya, demikian, semoga bermanfaat terutama bagi saya pribadi, kemudian jamaah sekalian ya, untuk bisa mewujudkan iman, menjaga keimanan ya, menghidupkan hari-hari kita dengan berbagai amal saleh. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.